sudah mengabdi bangsa untuk selama-lamanya. Oh, oh, merah putihku, kami bersatu untuk irama laguku, semangat anak Indonesia. Oh, oh, merah putihku, kami bersatu untuk irama laguku semangat.